الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله، kembali kita dianugerahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali pula kewajiban seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tanpa harus menghitung-hitungnya, tanpa harus barakallahu fikum na'am ya menilai seberapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar dan begitu banyak Allah limpahkan kepada kita barakallahu fikum. Maka tugas kita sebagai seorang hamba wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari membacakan mutiara-mutiara nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib Min Al-Kalami Tayyib. Dan Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita telah, ataupun pada pertemuan yang lalu, baru saja kita selesaikan faedah zikir yang ke-35, yaitu faedah zikir yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasannya zikir ya itu bisa dilakukan dalam kondisi apa saja, di mana saja, ya barakallahu fikum, ya dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tertidur, berbaring, ya barakallahu fikum, ya ini menandakan bahwasannya zikir adalah amalan yang ringan, mudah, ya, namun besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, jangan sampai amalan yang ringan yang mudah ini kita lewatkan begitu saja tanpa ada usaha untuk mengamalkannya, tanpa ada usaha untuk memperjuangkannya barakallahu fikum. Nah, demikian pula di dalam tarbiyah ya, Islamiyah ataupun lebih khusus lagi tarbiyah ya, dalam dakwah salafiyah ya, tentunya barakallahu fikum, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin ya, dituntut untuk menghafalkan zikir-zikir, lafaz-lafaz zikir ya barakallahu fikum ya. Ini tujuannya apa? Agar mereka mengamalkannya nanti ya. Biasanya doa-doa zikir-zikir itu ya barakallahu fikum, apabila dihafal sedari kecil itu akan mudah menempel, teringat sampai nanti dia dewasa. Walaupun tidak perlu apa, tidak perlu nanti ketika dia mulai remaja, tidak perlu harus dimuroja'ah seperti dia muroja'ah Al-Quran. Ya. InsyaAllah zikir itu akan menempel dalam benaknya. Ya. Barakallahu fikum. Doa-doa, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Zikir pagi, zikir petang. Ya barakallahu fikunna barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan ya zikir-zikir ya barakallahu fikum yang tentunya telah jelas datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ya jangan lupakan ya ayuhal aba ya wahai para ayah untuk senantiasa mengajarkan anak-anak kita lafaz-lafaz zikir, lafad-lafad doa, barakallahu fikum, agar mereka senantiasa mengamalkan zikir tersebut. Karena manfaatnya, faedahnya luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Apalagi, pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan faedah yang luar biasa pula. Ya, berkaitan tentang zikir, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ikhwan fiddin, rahimah, rahimahumullah, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala as-sadisatu wa thalathun. Ya, faedah yang ke-36 dari faedah-faedah zikir. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala, "Anna dzikra nurun lidzakir fid dunya wa nurun lahu fi qabrihi wa nurun lahu fi ma'adihi yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat." Ya, masyaallah. Kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya zikir adalah cahaya bagi yang berzikir, akan menjadi cahaya bagi yang berzikir ya fi dunia, di dalam kehidupan dunianya. Yang pertama ya, orang yang berzikir maka zikirnya itu akan menjadi cahaya ya di dalam kehidupan dunianya. Wa nurun lahu fi qabrihi, dan cahaya baginya, bagi pelaku zikir tersebut, yang berzikir tersebut, di dalam kuburnya. Masya Allah. Ya. Zikir, lafad-lafad zikir, ya, barakallahu fikum, itu akan menjadi cahaya. Ya. Bagi pelakunya, ya, di dunia, dalam kehidupan dunia, tatkala dia hidup di dunia, terus akan berlanjut di kuburnya, di dalam kuburnya, di alam barzakh. Wa nurun lahu fi ma'adih, dan menjadikan cahaya ya baginya di hari tempat kembali nanti, yaitu apa? Di hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Ya, masyaallah. Ya. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir itu sebagai cahaya di tiga alam. Ya. Bagi pelaku zikir tersebut di alam dunia, Allah terangi hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya. Ya. Kemudian tatkala hamba tersebut meninggal dunia, dia masuk ke alam barzakh, Allah terangi kuburnya dengan cahaya darinya. Demikian pula tidak berhenti sampai di sini, zikir itu akan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan sebagai cahaya di nanti di hari akhirat. Barakallahu fikum. Ya. Di tiga alam. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, yas'a baina yadayhi ala sirat. Ya. Berjalan cahaya itu ya di depannya saat melalui sirat, melalui jembatan. Ya. Inilah penentu. Ya, sirat, jembatan itu penentu sampaikah kita ke depan pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala, atau kita terpeleset jatuh naudzubillah min dzalik ya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin diterangi jalan tersebut menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kendur, jangan pernah melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita hidup di dunia. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, famastanaratil qulubu wal quburu bimithli dzikrillah taala. Ya. Dan tidaklah tersinari hati-hati dan kubur-kubur seperti tersinarinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, maksudnya apa? Ya, hati-hati itu akan tersinari, kuburan-kuburan itu akan tersinari, sebagaimana ya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah hidupnya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan nanti yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan berupa cahaya, ya, penerangan bagi kita. Barakallahu fikum. Naam, di dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang hidup, tersinari dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hati yang mati. Ya. Hati yang hidup senantiasa apa? Akan senang dengan ketaatan. Ya. Dan akan ya mengganjal, tidak suka dan khawatir apabila melakukan kejelekan. Itu tanda hati masih sehat. Ya, barakallahu fikum. Dan demikian pula di dalam kuburan-kuburan nanti di alam barzakh, hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburan-kuburannya. Barakallahu fikum. Dengan kata lain apa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, artinya kita begitu butuhnya dengan zikir. Ya. Butuhnya kita dengan zikir. Ya. Nah, kenapa? Karena kita butuh cahaya ya. Untuk menghidupkan hati kita ketika di dunia. Dan butuhnya kita cahaya untuk menerangi alam barzakh kita, kuburan kita nanti. Ya. Yang dari kasat mata kalau kita melihat makbarah ataupun liang kubur itu, ya, begitu sempitnya, begitu kecilnya, begitu gelapnya kalau kita berpikir dengan akal kita. Ya, barakallahu fikum. Tapi bisa Allah terangi, bisa Allah sinari, karena hasil daripada amalan saleh yang pernah kita lakukan di antaranya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, di dunia saja, ya, kalau kita mati lampu saja, ya, itu gelisahnya ya, luar biasa. Ya. Tidak sukar kan kita tanpa cahaya. Ini di dunia. Ya, kita masih bisa berbuat. Ya. Barakallahu fikum. Tanpa cahaya kehidupan ini mati lampu saja. Ya, sudah bisa, sudah. Walaupun tidak mungkin tidak apa, tidak berkeluh kesah, tapi memang hati enggak suka dengan tempat yang gelap. Ya. Barakallahu fikum. Ya, lalu bagaimana nanti di alam barzakh, di alam kubur kita, dan bagaimana nanti tatkala kita melewati shirath, tatkala kita melewati jembatan, kita sangat butuh dengan cahaya. Sangat butuh dengan cahaya untuk menyinari jalan menuju surga. Untuk menyinari sudah dekatkah atau masih jauhkah, dan menyinari titian itu yang kita pijak. Jangan sampai kita terperosok, jangan sampai kita terpleset ataupun salah ketika memijak. Ataupun tatkala kita na'udzubillah min dzalik ya berjalan di shirath dalam keadaan merangkak, ya tentunya tergantung amalan kita, jangan sampai terjatuh. Ya. Barakallahu fikum. Ya, maka sangat kita membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia antara menabung cahaya itu adalah dengan senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Semua kita kerahkan, semua kita usahakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana begitu menyedihkannya orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu menyedihkan mereka tatkala ingin melewati shirath, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya itu kepada mereka. Ya, barakallahu sampai-sampai mereka mengemis kepada kaum mukminin. Kalau Allah memberikan cahaya kepada kaum mukminin, orang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hadid ayat ke-13 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari di mana orang-orang munafik baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita ya, mereka berkata ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Barakallahu fikum. Apa kata mereka? Unzuru, unzuruna naktabis min nurikum. Tunggulah kami. Ya. Tunggulah kami. Ya. Agar kami bisa mengambil sebagian dari cahaya kalian. Maksudnya jangan tinggalin kami. Kami itu mengikut dari belakang. Ya. Kalian kan ada cahaya, mendapatkan cahaya. Ya, tunggu kami. Jangan sampai kami tersesat. Jangan sampai kami terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuntun kami, ajak kami serta. Mengemis mereka. Orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita. Ya. Dia memanggil orang-orang yang beriman yang Allah berikan cahaya kepada mereka, penerang bagi mereka untuk menuju pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Ya. Dikatakan kepada mereka ini, orang-orang munafik ini, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, kembalilah kalian ke belakang. Balik. Ya. Dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Ya. Sudah dihinakan sudah. Ya. Kembali kalian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalian cari cahaya kalian sana sendiri. Ya. Dulu sudah diberikan kesempatan ya untuk menabung cahaya. Untuk berbekal agar engkau mendapatkan cahaya tatkala engkau melewati shirath, melewati jembatan ini. Tapi engkau mengindahkannya. Engkau menganggap remeh, engkau menyampingkannya. Ya. Engkau seolah-olah tidak membutuhkannya. Maka sekarang cari sendiri cahayamu itu. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faduriba bainahum bisuril lahu bab." Ya, lalu diadakanlah ya, di antara mereka sebuah dinding yang memiliki pintu. Ya. Jadi diberi pembatas ya, agar cahaya itu tidak menyinari orang-orang munafik tadi. Allah beri pintu, Allah beri pembatas. Ya, barakallahu fikum. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Batinuhu fihi rahmah." Ya. Di sisi bagian dalamnya ada rahmat. Cahaya, nur dari Allah Subhanahu wa taala. Belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab wa yahdhibillah. Dan di sisi bagian luarnya dari situlah ada azab, ada siksa. Allah pisahkan antara kaum mukminin wal mukminat dengan kaum munafikin wal munafiqat. Ya, Allah pisahkan dengan sebuah pintu dengan menjadi pembatas yang di dalam pintu tersebut Allah berikan rahmat, Allah berikan belas kasih, ya, cahaya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan azab, siksaan bagi mereka yang mendustakan Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu mengerikan, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah. Ya, ini sudah Allah beritakan kepada kita hari ini. Ya. Apa tujuannya? Untuk kita mengambil pelajaran, untuk kita berbekal, untuk kita mempersiapkan diri. Ya. Tentunya kita saling mengingatkan. Bukan berarti yang berbicara ini orang yang sudah banyak mengumpulkan cahaya itu, tidak. Tapi kita saling mengingatkan. Ya. Barakallahu fikum. Saling bahu membahu, tolong menolong tak kala di dunia untuk sama-sama nanti kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Allah kumpulkan kita di dunia bersama di atas Islam, di atas sunnah, kita berjuang bersama di atas sunnah. Ya. Dalam dakwah salafiyah. Ya. Menggenggam tali sunnah. Kita berjuangkan hal ini di dunia dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita nanti dengan pimpinan kita yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan qala Allah taala, ya. Al-Imam ingin menyebutkan sisi pendalilan yang berkaitan tentang ya, zikir itu bisa memberikan cahaya. Ya, barakallahu fikum di dunia, di alam barzakh, demikian pula di akhir akhirat nanti barakallahu fikum. Ya, dan zikir yang cahaya itu akan membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat ke-122. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau apakah sama orang yang dulu hatinya mati ataupun mati, lalu kami hidupkan kembali, ya, waj'alna lahu nura, lalu kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi fin nas, cahaya yang dia itu berjalan di tengah-tengah manusia. Ya. Apakah sama kamathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha? Apakah sama seperti orang yang berada dalam kegelapan, ya, yang tidak ada jalan keluar dari kegelapan tersebut? Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, barakallahu fikum, ada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dulu hatinya mati, kemudian Allah pilih dia kembali untuk bertaubat. Allah bersihkan hatinya. Allah kembali hidupkan hatinya. Sehingga dia menjadi orang bertakwa. Maksudnya apa? Dengan cahaya. Ya. Diawali dengan pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mulai cahaya itu. Ya. Mulai dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertaubatan dia kepada Allah. Sehingga mulailah bersinar cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Allah hidupkan dia dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sama orang yang Allah curahkan cahaya kepadanya dengan apa? Dengan orang yang tidak Allah pilih untuk mendapatkan cahaya. Ya. Dia terus mendapatkan kegelapan. Apakah bisa dia keluar daripada kegelapan itu tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini maksudnya. Tentu jawabannya apa? Tidak mungkin, mustahil hamba yang berada di jalan kegelapan bisa keluar dari kegelapan tersebut tanpa dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, barang siapa yang kembali kepada Allah, barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan curahkan cahaya. Tatkala di dunia, Allah hidupkan hatinya, Allah sinari hatinya, Allah lepaskan hatinya dari kegelapan. Kegelapan kemaksiatan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kesyirikan. Ya. Allah terangi dengan ketaatan, Allah terangi dengan sunnah, Allah terangi dengan tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Mereka lah yang selamat dari kegelapan yang dulu dia berada di kegelapan. Dengan kata lain, Allah pilih dia mendapatkan hidayah. Barakallahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan hamba-hamba yang sudah berada di dalam kegelapan kemaksiatan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kesyirikan. Apakah mereka mampu keluar dari situ? Ya, illa man rahimah rabbuh. Kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fi din rahimahumullah, pelajaran dari ayat ini kepada kita apa? Ya. Kita yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senang dengan amalan sunnah. Kita sudah mengenal mana itu kemaksiatan. Kita sudah mengenal apa itu kebid'ahan. Kita sudah mengenal bagaimana bentuk kesyirikan. Sehingga apa? Tugas kita menjauhinya, meninggalkannya. Ya. Dan jangan berhenti sampai situ. Ya. Bersemangatlah untuk apa? Melakukan amalan saleh, lawan daripada kemaksiatan. Bersemangatlah untuk menghidupkan sunnah, lawan daripada kebid'ahan. Bersemangatlah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu lawan daripada kesyirikan. Semangat untuk apa? Semangat belajarnya atas itu semua. Selamat, semangat untuk mengamalkannya atas itu semua. Dan semangat untuk mendakwahkannya. Jangan dilupakan ini. Tiga hal ini. Ya, barakallahu fikum. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat cahaya, hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim ingin menjelaskan berkaitan tentang ayat ini, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Fal awwalu huwal mu'min." Maka yang pertama yang disebutkan tadi, orang yang Allah pilih, Allah hidupkan hatinya, dan Allah berikan cahaya kepadanya adalah orang-orang yang beriman. Istanara bil iman billah. Ya. Yang telah tersinari dengan, ya, barakallahu fikum, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebab Allah sinar, Allah berikan cahaya kepadanya? Disebabkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. wa mahabbati dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatihi dan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrihi dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menyinari hamba tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan tentang karena keimanannya kepada Allah. Ya, barakallahu fikum karena kecintaannya kepada Allah. Ya, karena barakallahu fikum pengetahuannya tentang Allah dan karena zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua bukan hanya sekadar diucapkan dengan lisan. Ya. Saya cinta kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Saya kenal Allah. Ya, saya mengingat Allah bukan hanya dengan lisan, buktikan dengan amalan itu. Ya. Kalau semua mengaku dengan lisan, siapa saja mampu mengaku dengan lisan, bahkan orang kafir pun bisa mengucapkan, ya barakallahu, contoh misalnya mengucapkan syahadat, mudah. Ya, barakallahu fikum. Tapi buktikan dengan konsekuensi daripada ucapan tersebut. Itu yang dimaksudkan barakallahu fikum. Wal akhar, dan yang satunya lagi, ya, barakallahu fikum, huwal ghafil, dia adalah orang yang lalai. Ya. Anillahi ta'ala, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'ridu an dzikri, yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatih, dan berpaling dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang Allah berikan kegelapan dan tidak akan mampu keluar daripada kegelapan tersebut. Kenapa? Karena dia, ya, barakallahu fikum, lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, walaupun lisannya mengucapkan saya kenal Allah, itu Tuhan saya, itu Rabb saya, tapi amalannya tidak mengatakan demikian. Tidak membuktikan demikian. Dan dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, mudah baginya untuk melakukan kebid'ahan dan kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dan dia berpaling dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diikuti apa? Hawa nafsunya. Ya. Bukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang diikuti hawa nafsunya. Ini bukti dia tidak mencintai Allah, dia lebih mencintai hawa nafsunya dan bisikan syaitan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa sya'nu kullu sya'ni." Ya. "Wa sya'nu kullu sya'ni wal falahu kullu falahi fin nuri." Ya. Dan inti permasalahannya dan inti kemenangannya ada pada cahaya. Maksudnya di ayat tadi, ya, tolak inti permasalahannya apa? Ada pada cahaya kepada siapa Allah berikan cahaya itu. Itu intinya. Itu inti keselamatan di dalam ayat tersebut. Ya. Inti kemenangan, ya, adanya cahaya kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وَالشَّقَاءُ كُلُّ الشَّقَاءِ فِي فَوَاتِهِ. Ya. Dan inti daripada kecelakaan itu, ya, ada pada terluputnya dari cahaya tersebut. Ya. Jadi kan tadi di ayat tersebut disebutkan ada orang yang mendapatkan cahaya oleh Allah dan ada orang yang berada dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan artinya apa? Orang yang terluput dari cahaya itu. Bahasanya terluput, ya. Kenapa? Karena dia lalai. Meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pelajaran yang kita bisa ambil barakallahu fikum, ya. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kesempatan yang Allah berikan dalam usia kita hari ini, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jangan sampai kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlalaikan dalam barakallahu fikum, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah orang-orang yang lalai yang berada dalam kegelapan tadi, orang-orang yang lalai dari itu semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan usianya, memberikan usia kepadanya, memberikan kesehatan kepadanya, memberikan umur yang panjang kepadanya. Tapi tidak dimanfaatkan untuk itu semua. Dia terluputkan dari itu sehingga itulah inti kecelakaan, inti kebinasaan yang dia alami barakallahu fikum. Ya. Masya Allah. Ya, bayangkan ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau kita tidak, dalam kehidupan kita enggak ada majlis ilmu. Ya, bagaimana kita bisa mengingat nasihat-nasihat yang seperti ini, barakallahu fikum. Ya. Kalau dalam kehidupan kita tidak pernah tersirami dengan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat-nasihat dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nasihat demi nasihat dari bimbingan para ulama. Ya. Bagaimana kita bisa mengingat Allah? Tentu kita akan terus terlalaikan, terbawa dengan angan-angan yang dihiasi oleh syaitan, terbawa dengan hawa nafsu, ingin melampiaskan terus hawa nafsu. Ada bisikan-bisikan, ya, ya, mumpung masih muda, ya nikmati dunia ini untuk dinikmati, santai saja, jangan terlalu tegang dalam beragama. Ya, sayang lu gak dinikmati dunia ini, subhanallah. Padahal dunia ini Allah jadikan untuk apa? Untuk beribadah, untuk berbekal, untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersiapkan diri, untuk mengumpulkan cahaya. Ya. Untuk mengumpulkan bekal sehingga Allah memberikan cahaya. Ya. Kepada kita, barakallahu fikum. Naam. Walihada, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubaligu fi su'ali rabbih tabaraka wa ta'ala. Dan oleh karena ini, ya, Nabi alaihissalatu wassalam bersungguh-sungguh untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sisi pendalilan yang berikutnya dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam bersungguh-sungguh untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hina yas'aluhu ayyaj'alahu fi lahmihi wa idhamihi wa asabihi wa sya'rihi wa basharihi wa sam'ihi wa basarihi wa min fawqihi wa min tahtihi wa min wa an yaminihi wa an shimalihi wa khalfihi wa amamihi hatta yaqul waj'alni nura. Ya, sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam bersungguh-sungguh meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa? Ya, di saat beliau meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cahaya itu, ya, pada daging beliau, ya, agar cahaya itu ada pada tulang beliau, agar ada pada ubun-ubun beliau, agar ada pada rambut beliau, agar ada pada kulit beliau, agar ada pada pendengaran beliau, agar ada pada penglihatan beliau, agar ada dari cahaya itu ada dari atas beliau, dari bawah beliau, dari kanan beliau, dari kiri beliau, dari belakang beliau dan dari depan beliau. Hatta yaqul, hingga Rasul pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alni nura, ya Allah, jadikanlah aku cahaya. Ya. Ini berapa? Begitu pentingnya cahaya ini. Ya. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam meminta akan cahaya tersebut. Hadis ini hadis sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Min hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam memohon bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar seluruh penjuru, ya, bahkan fisiknya, tubuhnya, bahkan dirinya, jadikan ya Allah aku sebagai cahaya. Begitu butuhnya cahaya itu agar Rasul, padahal sudah dijamin, diterangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan masuk surga. Tapi beliau masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita, barakallahu fikum, yang belum ada jaminan, ya, belum ada jaminan apa? Matinya kita pun belum ada jaminan. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan di atas sunnah. Atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di atas kemaksiatan, di atas kebid'ahan, di atas kesyirikan. Ya. Belum ada jaminan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka justru kita orang yang paling-paling sangat membutuhkan cahaya itu. Ya. Meminta kepada Allah. Ya. Dan juga melakukan sebab-sebab dengan usaha. Beramal saleh, menghidupkan sunnah, mendakwahkan sunnah, melestarikan sunnah, dan menegakkan tauhid di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Ya. Inilah sisi pendalian berkaitan tentang faedah yang ke-36, ya masih ada pendalilan-pendalilan lainnya dari asar-asar para sahabat tentunya. Ya, mungkin insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Maka ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, ya. Faedah zikir yang ke-36 ini sekali lagi ya mengingatkan kepada kita butuhnya kita cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kubur kita nanti dan di hari akhirat nanti. Khususnya tatkala kita melewati sirat, melewati jembatan yang begitu tipisnya, yang dengan akal sehat tidak mungkin kita menginjaknya, itu langsung apa? Langsung terperosok pasti. Dengan akal sehat pasti memikirnya seperti itu. Ya. Tidak mampu kita bayangkan bagaimana bisa jalan di atas sirat yang begitu tipisnya. Demikian pula tidak mungkin kita pikirkan bagaimana dalam kubur yang sempit seperti itu bisa diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitu, oleh karena itu, ya, butuh kita akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Yang Allah kabarkan berkaitan tentang alam yang masa akan datang. Alam yang kita belum tahu hakikatnya. Maka genggamlah, peganglah janji Allah Subhanahu wa taala ini. Yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini agar kita termotivasi untuk terus berbekal. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala curahkan cahaya itu untuk kita di dunia, di alam barzakh dan di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.